yang patah, mengapa hati yang luka, namun kau mencari cinta lainnya. Untuk apa kapas ku jadikan benang, bila jarum yang aku berikan malah kau patahkan. Jarum yang aku berikan malah kau